إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الله بارك الله فيكم masih melanjutkan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, Adabul Mufrad Al-Imam Bukhari rahimahullah, di mana telah sampai pada bab Babulinil Kalam Liwalidayhi, bab yang kelima, yaitu bab Linul Kalam Liwalidayhi. Lin artinya bersikap lembut dalam ucapan. Linul kalam, bersikap lembut di dalam ucapan. Liwalidayhi, kepada kedua orang tua. Bab tentang lin, bersikap lembut ucapan terhadap kedua orang tua. Barakallahu fik. Dibawakan di sini riwayat yang sampai kepada Abdullah ibni Umar. Qala an Taisalah ibni Mayyas. An Taisalah ibni Mayyas. Taisalah ibni Mayyas, beliau berkata. Apa kata beliau? Kuntu ma'a najdati fa asabtu dunuban. Aku bersama pengikut Najdah. Pengikut Najdah bin Amir Khawarij. Beliau bercerita, saya bersama pengikut Najdah ibni Amir Khawarij. Fa asabtu dunuba. Maka aku terjatuh kepada suatu dosa. La araha illa minal kabair. Yang aku tidak melihat kecuali itu termasuk dosa-dosa besar. Karena dia punya fiqrah warij. Sehingga dia menceritakan dirinya. Saya pengikut Najdah ibni Amir Khawarij. Khawariji. Maka saya pun terjatuh kepada dosa yang saya tidak memandang kecuali itu dosa-dosa besar. Setelah itu, fadzakartu. Ini tasawur, penggambaran beliau, Taisalah, yang terkena pemikiran Khawarij. Ketika dia berbuat dosa, dan dia menganggap itu dosa besar. Maka dia tanyakan kepada Ibnu Umar. Fadzakartu dzalik Libni Umara. Maka saya ceritakan hal itu kepada Ibnu Umar. Abdullah. Maka saya ceritakan hal itu kepada Ibnu Umar. Artinya yang dia lakukan dari dosa tersebut. Yang dia pandang dosa besar. Maka dia tanyakan kepada ulamanya. Ibnu Umar. Maka apa kata Ibnu Umar? Mahiya. Maka Ibnu Umar bertanya, mahiya, dosa apa itu? Dosa apa yang kamu lakukan itu? Kultu kada wa kada. Maka Taisalah mengatakan ini dan itu. Dia sebutkan. Dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Saya lakukan dosa ini dan dosa itu. Qala, Ibnu Umar berkata. Laisat. Hadihi minal kabair. Dosa-dosa itu bukan termasuk dosa besar. Innama hiya innahunna tis'un. Karena dosa besar itu ada 9. Karena dosa besar itu ada 9. Jadi, taisalah melakukan suatu dosa yang dia anggap dosa besar. Lalu dia ceritakan kepada Abdullah ibn Umar dari dosa yang dia lakukan. Maka ternyata Ibnu Umar mengatakan, laisat hadihi minal kabair. Ini bukan termasuk dosa besar. Kenapa? Hunna tis'un. Dosa besar itu ada 9. Nah, lalu Ibnu Umar barakallahu fik menyebutkan jenis macam dosa besar. Jadi apa yang dianggap oleh taisalah dosa yang dilakukan tadi ternyata bukan termasuk dosa besar. Tapi karena dia punya fikroh, punya manhaj, pemikiran khawarij, sehingga dia anggap itu dosa besar. Itu maksudnya. Maka Ibnu Umar menyebutkan 9 macam dosa besar. Yang pertama, al-isyraku billah. Dosa besar yang pertama, al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, waqatlu nasamati. Waqatlu nasamati, membunuh jiwa. Nasamah, an-nafas, ruh. Membunuh jiwa. Yang ketiga, wal-firaru minaz-zahfi. Al-firar, lari. Lari dari medan tempur. Lari karena pengecut. Bukan lari karena mengatur strategi. Lari karena pengecut. Bukan karena mengatur strategi. Lari dari medan perang. Yang keempat, waqadful al-muhsanah. Al-qadfu artinya menuduh. Ya. Menuduh berbuat zina. Tuduhan berarti sesuatu yang tidak pas. Menuduh. Berzina. Al-muhsanah. Wanita yang terhormat. Oh, wanita yang terjaga. Wanita yang muslimah. Dan menjaga diri. Namanya muhsan. Ini yang al-isyraq billah. Qatlu nafas. Al-firar min az-zahf. Yang keempat, qatful muhsanah. Yang kelima, wa aklu riba. Kata Ibnu Umar, dosa besar yang kelima, makan riba. Memakan artinya mengambil manfaat hasil riba. Bisa dimakan, bisa diminum, bisa dipakai. Yang keenam, wa aklu malil yatimi. Memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Anak yatim, anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum balik, namanya yatim. Yang ketujuh, wa ilhadun fil masjidi. Ilhad itu artinya adalah berbuat penyimpangan di dalam masjid. Ilhad secara bahasa adalah al-mail wal-udul. Ilhad artinya membuat penyimpangan di dalam masjid. Nah. Tetapi ini maksud kata pensyarah Adabul Mufrad, Fadlus Somad ay al-murad ilhad fil haram. Membuat penyimpangan di tanah haram. Wa tahyirihi. Wa da'ahu tabdilu ahkami. Dan merusak atau mengganti hukum-hukumnya. Sehingga dia maksud Masjidil Haram. Yang berikutnya, walladhi yastashiru, pakai kho, yastashiru. Dan orang yang bisa maknanya yastashiru, dikasrah kho-nya, mengolok-olok agama. Yastashiru, pakai kho, mengolok-olok. Kalau pakai ha, berarti melakukan sihir. Kalau dikasih kho, berarti maknanya mengolok-olok. As-sukhriyah. Tapi kalau tanpa titik, ha berarti main sihir. Melakukan sihir. Dan yang ke-9 ini syahidnya, wabuka'ul walidain, membikin orang tua menangis. Buka'ul walidain, membuat orang tua menangis, minal uquq, termasuk durhaka. Itulah 9 macam dosa besar. Dan Ibnu Umar menyebutkan syahid yang terakhir, yaitu buka'ul walidain. Seorang anak membuat perbuatan yang membuat orang tuanya sedih, menangis. Karena menangis kan ada makna. Menangis karena sedih. Ada juga menangis karena gembira. Ada orang gembira sampai menangis? Ada? Ada. Karena dia lulus dari sebuah ujian, dia senangnya luar biasa. Sehingga apa? Menangis. Ya. Tapi juga ada menangis karena minta apa namanya? Duit. Siapa itu? Anak kecil. Merengek dia, nangis. Bukan karena gembira, tapi karena rewel, minta jajan. Tapi yang dimaksud membuat menangis orang tua berarti adalah membuat orang tua sedih sehingga orang tua jadi menangis. Bisa jadi orang tua menangis karena gembira ketika melihat anaknya hafal Quran. Anaknya di tengah malam jam 2 bangun bapak membaca Quran. Insyaallah dia terdengar di sebelah kamar anak sedang baca Quran. Dia terbangun dan menangis. Kenapa menangis? Karena sedih apa gembira? Gembira, menangis dia. Kembali kepada hadis. Hadis ini lalu Ibnu Umar qala li Ibnu Umar, setelah menyebutkan 9 macam dosa besar, berkata kepada saya Ibnu Umar, atafraqu minan nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Qultu i wallahi. Qala ahayun walidak? Qalta indi ummi. Ibnu Umar kembali bertanya, apakah kamu ingin selamat dari api neraka? Iya. Apa kamu takut dari api neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannata atafraqu? Apakah kamu takut, cemas dari api neraka? Karena khawarij itu berbuat dosa karena takut. Rukun ibadah hanya satu, takut. Takut berbuat apa? Dosa. Sehingga karena takut berbuat dosa, takut dari neraka, sehingga dia anggap yang berbuat dosa besar itu kafir. Khawarij. Meninggalkan dua rukun yang lain, mahabbah dan roja. Makanya Ibnu Umar ngerti ini khawarij ini. Pemikiran khawarij. Apakah kamu takut dari api neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan engkau suka untuk masuk surga? Qultu i wa rabbi, i wallahi. Maka Taisalah menjawab, demi Allah. Demi Allah, maksudnya demi Allah, saya takut dari neraka dan suka masuk surga. Ibnu Umar balik bertanya, ahayyun walidak? Ahayyun walidak? Apakah masih hidup bapak ibumu? Ya. Qal qultu, Faisalah menjawab, indi ummi. Saya punya ibu. Ya, yang ada tinggal ibu. Qala, Ibnu Umar mengatakan, wallahi, fawallahi, law alanta lahal kalam wa at'amtaha ta'am latadkhulannal jannata majtunibtal kabaira. Ibnu Umar balik memberikan nasihat berikutnya, fawallahi, demi Allah, law alanta lahal kalam, seandainya engkau melembutkan ucapan kepada ibu, Wa at'amtaha at-ta'am, dan engkau beri makan kepada ibu. Kalau seandainya engkau melembutkan ucapan kepada ibu, engkau beri makan, engkau memberikan makan kepada ibu, latadkhulanna al-jannah, pasti kamu masuk surga. Majtanabtal kaba'ir, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Demikian hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Barakallahu fiik. Kembali kepada kisah hadis ini dan beberapa pelajaran penting. Di antara faedah hadis ini sebagai faedah, nah, bahwasanya dikisahkan tentang Faisalah yang dia melakukan salah satu dosa dari dosa-dosa, dan ternyata itu bukan dosa besar, karena dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Namun Faisalah pengikut Najdah ibni Amir Al-Khariji, ya, dan dia terjatuh kepada satu dosa dan dia anggap sebagai dosa besar. Ternyata setelah ditanyakan kepada ulama-nya, itu bukan termasuk dosa besar. Ya. Berarti di sini barakallahu fikum mengandung faedah bahwa khawarij adalah kelompok yang menganggap dosa itu na'am dianggap sebagai bagian dari dosa-dosa besar, walaupun kadang bukan termasuk dosa besar. Ini maka hati-hati dari pemikiran khawarij. Ini pada zaman Ibnu Umar sudah ada orang-orang seperti ini, tapi bertemunya mereka dengan para ulama terbimbing akhirnya. Di antara faedah penting pula di dalam hadis ini, barakallahu fiikum, apa itu? Di antara faedah kisah ini, fihi faedah ardul afkar alal ulama, menanyakan pemikiran-pemikiran kepada para ulama. Ketika seorang punya pemikiran, tanyakan kepada ulama. Wa illa kana zaykh wal inkhiraf wa ta'athur, kalau tidak maka dia bisa menyimpang, menyeleweng karena terpengaruh dengan fikroh-fikroh dari kelompok yang sesat. Ya. Makanya Faisalah bertanya kepada Ibnu Umar. Karena dia punya sebuah pemikiran. Pemikirannya ditanyakan. Saya punya dosa. Saya anggap dosa besar. Ternyata pemikirannya salah. Ini penting. Maka ada faedah penting. Menghadapkan, menanyakan pemikiran-pemikiran kepada para ulama. Kalau tidak, dia akan terjatuh kepada penyimpangan dan pengaruh kelompok yang sesat. Apalagi zaman sekarang. Antum baca buku. Nah, saya baca buku ini. Bagus kelihatannya. Antum tanyakan dulu kepada orang yang alim. Penerbitnya siapa? Ulamanya namanya siapa? Bersama siapa? Jangan-jangan orang menyimpang. Akhirnya apa? Antum ikut menyimpang. Itu kalau zaman sekarang. Karena ternyata banyak orang karena tidak mampu belajar bahasa Arab, akhirnya belajar apa? Kepengen praktis. Beli apa? Terjemah. Ternyata terbitannya Ar-Risalah. NII. Tapi kitabnya apa? Kitabnya kadang kitab yang bagus milik Ahlus Sunnah. Kadang disisipkan oleh mereka khawarij. Maka harus berhati-hati. Tidak aman bagi antum. Yang kedua, fihi adamu tasrih binau'idhan bi inda riwayah. Dari kisah ini diambil faedah yang kedua, tidak berterus terang terhadap jenis dosa yang dilakukan ketika bertanya. Jadi Faisalah tidak berterus terang menyebutkan jenis dosa yang dilakukan. Karena dosa itu aib. Ya. Dosa besar itu, apalagi dosa besar. Dosa itu aib. Kalau tidak ada hajat bercerita, dosa cerita. Gitu? Makanya Toisara cuma menyebutkan secara global, saya melakukan satu dosa. Saya anggap dosa besar. Apa dosanya? Tidak disebutkan. Ditutup aibnya sendiri. Demikian pula kita. Ketika melakukan sebuah dosa di waktu malam, tidak usah diceritakan kepada tetangga, keluarga, di siang harinya. Bisa jadi antum tadi malam berbuat dosa, waktu subuh beristighfar, bertobat, Allah tutup sudah. Tapi lantaran antum ba'da itulah itu cerita kesana kemari, Allah bongkar. Begitulah seharusnya. Ketika seorang berbuat dosa, tutup sendiri. Tayyib. Idh al-ibrah at-tahaddus al-kabair. Sebab yang diambil pelajaran oleh Tayyib Salah, ingin mengambil pelajaran dari Ibnu Umar tentang dosa besar. Dosa besar apa saja sih? Ingin tahu. Bukan ingin menceritakan apanya? Dosanya. Perbuatan. Ini diantara faedah penting dari kisah Toisalah. Diantara faedah berikutnya, barakallahu fikum. Nah. Yang penting telah disebutkan berbagai macam dosa-dosa besar, maka di sini ada faedah terkait dengan bab apa itu, bahwa termasuk dosa besar adalah buka'ul walidain. Termasuk dosa besar adalah membikin menangisnya orang tua. Iya. Dan ini termasuk hukuk durhaka. Nah. Sehingga dari syahid hadis ini, seorang jangan sampai melakukan suatu perkara yang menjadi sebab orang tua itu sedih, menangis. Sehingga kalau kita melakukan perkara tersebut harus diganti dengan amalan. Apa pengganti amalan kebaikan kepada orang tua dalam hadis ini? Termasuk birrul walidain adalah faedah yang terakhir. Termasuk birrul walidain adalah melembutkan ucapan kepada orang tua dan memberi makan kepada orang tua. Jadi ketika bicara dengan orang tua, antum termasuk di antara birrul walidain melembutkan bahasa. Kata orang sini bahasa yang halus. Apa bahasa halus? Bahasa Jawa yang apa namanya? Halus, urf. Secara kebiasaan adat orang Jawa itu ada bahasa kasar, ada bahasa apa namanya? Halus, ada bahasa kromo gitu ya. Ya itu penting itu. Sehingga jangan sampai kita salah ngomong. Kabulo badi dahar menggopak mangan riin. Benar masalah? Salah. Secara tata bahasa, masa ngajini awake dewek. Rendah nawang tua, kan gitu ya. Makanya penting sekali kita mengenal kebiasaan masyarakat. Yang tidak keluar dari syariat. Yang tidak keluar dari syariat. Halo, pakai bahasa Indonesia, Pak, monggo kita makan dulu. Karena bahasa Indonesia, orang tua, yang muda, yang anak, makan. Kalau bahasa Jawa? Kalau tua apa? Dahar. Kalau bocah? Ma'em. Kalau kepada maling? Beda lagi. Kepada binatang? Beda maning. Kan gitu ya. Itu. Dikelas-kelaskan. Itu bahasa. Karena orang mengatakan, ajining lati soko. Ajini diri sokolati. Bahasa itu. Orang akan terhormat dengan bahasa. Termasuk menghormati orang tua dengan apa tadi? Bahasa. Yang lembut. Itu bahasa. Melembutkan bahasa kepada kedua orang tua. Barakallahu fiik. Ini bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Masuk berikutnya. Qauluhu ta'ala akan dibawakan jenis di antara sifat merendahkan diri bukannya dengan ucapan tapi dengan perbuatan. Ya. Termasuk birrul walidain, melembutkan bahasa, memberi makan. Nah, ini tadi bahasa. Sekarang Al-Imam Bukhari akan membawakan bentuk birrul walidain ialah dengan bersikap rendah hati. Rendah hati. Tawadhu. Dalilnya dibawakan surat Al-Isra ayat 24. Surat Al-Isra ayat 24. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Wakhfid. Wakhfid artinya maka rendahkanlah. Hafadha itu artinya merendahkan. Maka rendahkanlah. Apa itu? Kepada kedua orang tua. Wahfid lahuma, rendahkanlah kepada orang tua. Janahadzulli, sayap kehinaan. Digambarkan dengan janah, sayap bagi seekor burung. Ya. Karena burung kalau mau terbang, diangkat ke atas. Kalau dia mau turun, merendah, diingkup ke. Maka dikatakan wahfid, rendahkanlah kepada orang tua itu janahadzulli, sayap kehinaan. Minar rahmah, dari rahmah kepada orang tua. Ini surat Al-Isra 24. Qala, kata Imam Bukhari, berkata Urwah, ditafsirkan oleh Urwah, la tamtani' min syai'in ahabbahu, jangan kamu menolak. La tamtani', jangan kamu menolak. Min syai'in ahabbah, sesuatu yang dicintai oleh bapak ibumu. Ini makna daripada bab bahwasanya diperintahkan oleh Allah supaya merendahkan sayap kehinaan kepada kedua orang tua. Jangan engkau menolak dari sesuatu yang dicintai oleh orang tua. Ditafsirkan oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari menafsirkan. Iya. Yeah. Maka dikatakan di sini digambarkan i'lam anna ta'ir idza arada ayan hita lil wuqu' kasara janahahu wa khafadha. Ketahui bahwa seekor burung apabila hendak untuk turun maka dia pun meniupkan apa merendahkan sayapnya, wa idza arada, dan ketika ingin terbang dia angkat sayapnya. Faja'ala khifdul janah, maka Allah jadikan menurunkan sayap masalah sebagai permisalan fit tawadu. Sebagai permisalan apa? Tawadu walinul janib, dan lembut pergaulannya dengan orang tua. Jadi makna ini kata Imam Al-Tabari sebagai permisalan sikap apa tadi? Tawadu dan lembut pergaulannya dengan orang tua. Itu tafsir Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Sehingga ditafsirkan yang kedua di dalam kitab Adwa'ul Bayan. Al-Imam Asyangkiti makna ayat annal janah huna yusta'malu fi haqiqati. Sayap digunakan di sini secara hakikatnya. Artinya apa? Lian al janah yutlak lughatan haqiqatan ala yadil insan. Sebab sayap itu mutlak adalah tangan bagi manusia. Sayapnya kalau burung dua, manusia juga punya dua tangan. Lalu wa abaduhu wa ibdah wa ibdihi, lengannya dan ketiaknya. Sehingga wadmum ilaika janahaka minar rahab. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, genggamkan tanganmu. Karena berarti kalau dia disuruh membentangkan hakada seperti burung membentangkan sayapnya, ketika diturunkan hakada berarti tangannya diturunkan ke bawah. Sehingga maknanya Al-hifdu musta'mal fi ma'nahul hakiki. Sehingga maknanya kata Imam Sangkiti ditafsirkan secara hakiki, alladhi wadidur rafa' wali'anal muridul bats. Berarti maknanya apa? Tidak mengangkat tangannya. Karena orang ketika ingin memukul atau melakukan tindakan sesuatu itu mengangkat tangannya. Wa mudhirudul, adapun orang yang menampakkan kerendahan hati, watawadu' dan sikap tawadu', yakhfadu janahai. Dia menurunkan tangannya. Kalau antum mau lewat, permisi pak, tangannya kemana? Ke bawah. Permisi pak, gitu. Tangannya diturunkan ke bawah. Apa sambil ngepel kayak gini? Permisi pak. Itu namanya apa? Bukan tawadu'. Permisi pak, tangannya ke bawah. Hakata, dikisahkan, diperintahkan bihifdil janah, diperintahkan menurunkan tangan ke bawah kepada orang tua sebagai kinayah. Ungkapan lin al-janib, lembut hubungannya dengan orang tua. Wat tawadu' dan sikap apa? Tawadu'. Kembali seperti tadi tafsir Imam At-Tabari, bahwa intinya adalah kita disuruh bersikap tawadu' kepada orang tua. Barakallahu fik. Ini bab yang dibawakan oleh beliau, perintah untuk bersikap apa? Tawaduk kepada orang tua. Selanjutnya, bab yang kelima. Jadi bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari, sebagaimana kita disuruh sikap tawaduk dengan ucapan, dengan melembutkan kalimat, kita juga diperintahkan untuk bersikap, berbuat tawadu kepada orang tua. Barakallahu fik. Bab yang kelima. Bab jaza'u al-walidain. Bab membalas kebaikan orang tua. Jaza'ul walidain. Membalas kebaikan orang tua. Bagaimana bentuk berbuat baik kepada orang tua, dan bagaimana bentuk membalas kebaikan orang tua bagi anaknya. Dibawakan riwayat dari Abu Hurairah. Ani Nabiyyi, dari Nabi. La yazi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Artinya, dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yazzi'u, artinya, la yukafi'uhu bi'ihsanihi, tidak dianggap mencukupi, tidak dianggap seimbang seorang anak membalas orang tuanya. Seorang anak membalas kebaikan orang tuanya. Illa ayyajidahu. Kecuali dia mendapatkan orang tuanya mamlukan, jadi budak. Dalam kondisi jadi apa? Budak. Dia dapatkan bapak ibunya jadi budak. Fayashtariyahu fayu'tiqahu. Maka dia beli dan dia merdekakan. Tidaklah dianggap seimbang. Tidak dia dianggap seimbang berbuat baiknya anak kepada orang tua, kecuali apabila orang tua didapatkan menjadi budak. Fayashtariyahu fayu'tiqahu. Maka dibeli. Maka dibeli dan dimerdekakannya. Barakallahu fik. Syahid di sini, dalil yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Di antara dalil yang dibawakan oleh Bukhari adalah berbuat baiknya seorang anak kepada orang tuanya. Dia berbuat baik dengan segala macam kebaikan. Ya. Maka belum dianggap seimbang kebaikan anak kepada orang tua, kecuali pada suatu kondisi orang tua jadi budak. Mungkin apa tidak? Mungkin? Mungkin ketika perang, orang tuanya tertawan. Otomatis ketika dia tertawan oleh musuh, jadi apa? Jadi budaknya. Maka untuk menebus, supaya tidak jadi tawanan, tidak jadi budak, dia apa kan? Dibeli. Ya, itu zaman dulu kayak gitu. Namanya tawanan perang. Dibeli. Tergantung berapa mahalnya. Terserah. Yang menghargai adalah musuhnya. Maka, kalau dia sudah jadi budak, maka ini kondisi yang sangat mencekam tentunya bagi orang tua kita. Dia harus bekerja, tidak dibayar, dia harus tunduk kepada tuannya. Karena dikuasai oleh tuannya. Maka dengan dimerdekakannya, dia akan terbebas. Kan begitu, jadi perbudakan. Maka dengan kita memerdekakan orang tua, itu sebagai bentuk penyelamatan dari kebinasaan bagi orang tua kita. Itu baru cukup dikatakan sebagai berbuat baik yang seimbang. Ya, barakallahu fiik. Berarti orang tua sangat banyak kebaikannya. Menyelamatkan kita dari kecil. Kalau orang tua kita bukan orang tua yang baik, semenjak lahir mungkin kalau tidak mengurusi dibiarkan mati. Mungkin? Mungkin. Begitu lah, biarin aja lah. Gimana kalau dibiarkan? Kita lemah saat kecil, bisa mati. Maka ketika kita tahu dan sadar orang tua begitu banyak kebaikan kepada kita, menyelamatkan diri kita, saat kita ingin berbuat baik, dikatakan seimbang itu, kalau seandainya orang tua jadi budak, kita merdekakan. Nah itu baru dikatakan seimbang. Barakallahu fiik. Cukup insyaallah kita masuk hadis berikutnya. Masih tentang berbuat baik kepada orang tua. Sehingga kalau kita jadi orang tua dan orang tua kita sengsara, kita berusaha menyelamatkannya. Kan begitu? Antum sebagai orang diberi kecukupan harta. Sementara bapak ibu antum menjadi orang yang sengsara di kampung sana. Antum selamatkan dari kesengsaraan dunianya. Apalagi kalau antum mampu mendidik dan membimbing agamanya, akan lebih bagus. Ya. Itu sebagai balasan kebaikan. Barakallahu fiik. Baik, hadis berikutnya. Masih bab tentang berbuat baik kepada orang tua. An Burdah. Dari Burdah. Siapa Burdah ini? Abi Musa Al-Ash'ari. Dari Abu Burdah. Ya Allah. Abu Burdah. Dari Abi Burdah. Abu Burdah itu Ibnu Abi Musa Al-Ash'ari. Jadi namanya Harith. Ada yang mengatakan Amir. Dan dia siqah kathirul hadis. Sebagai qadi di Kufah. Barakallahu fiik. Wafat tahun 104 Hijriyah. Itu namanya Abi Burdah. Putra dari Abi Musa Al-Ash'ari. Beliau bercerita annahu syahida Ibnu Umar, bahwa dia melihat Ibnu Umar. Bahwasanya Ibnu Umar melihat annahu syahida Ibnu Umar, dia bercerita bahwa Ibnu Umar melihat, saya ulangi, bahwasanya dia menyaksikan Ibnu Umar melihat wa rajulun yamani yatufu bil bait. Apa yang dilihat oleh Ibnu Umar? Ibnu Umar melihat rajulun, seorang laki-laki. Dan sebutkan namanya. Ada seorang Yamaniyun dari Yaman. Orang Yaman, yatufu bil baiti. Tawaf di Ka'bah. Berapa kali tawaf? 7 kali. Dia tawaf di Ka'bah, hamala ummah. Sambil menggendong ibunya. Jadi Abi Burdah melihat, menyaksikan ketika Ibnu Umar melihat ada seorang Yaman tawaf di Ka'bah menggendong ibunya. Wara'a dhahri, digendong di belakang punggungnya, digendong. Yaqulu, sambil menggendong ibunya tawaf, seraya dia bersyair. Apa syairnya? Katanya, Inni laha ba'iruhal mudallal. Saya ini bagi sang ibu seperti ba'ir kendaraannya yang hina. Seperti tunggangannya. Saya ini tunggangan bagi ibu. In udh'irat rikabuha lam udh'ar. Jika in udh'irat ay al-khawf, al-faza'. Artinya jika dia merasa udh'irat, khawatir dari mengendarinya, lam udh'ar. Saya akan berusaha untuk tidak membuat dia takut. Dijaga. Tsumma qala, lalu berkata dia, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar. Ya. Setelah dia melihat Ibnu Umar, dia bertanya, ya Ibnu Umar, aturani jazaituha. Apakah engkau melihat saya jazaituha telah membalas kebaikan ibu? Apakah engkau melihat dengan saya menggendong ibu tawaf itu jazaituha sudah cukup membalas kebaikannya? Apa saya dengan menggendong ini sudah cukup membalas kebaikan ibu? Qala, kata Ibnu Umar, la, belum cukup. Wala bizafratin wahidatin, sekalipun apa? Zafrah. Sekalipun kebaikan ibu itu hanya zafrah. Apa zafrah? Zafrah adalah taraddudun nafas hatta takhtalifal adla'. Zafrah adalah tarikan nafas sang ibu. Ya, ketika melahirkan. Jadi ketika ibumu melahirkan kita, ya kita tidak lihat. Waktu itu. Karena kita masih bayi. Tapi kata istri kita, ya, kata istri kita, kita punya istri, kayak apa sih orang melahirkan? Sakitnya saat seperti apa? Saat menarik nafas, mengeluarkan kita, sakitnya luar biasa. Itulah, tarikan nafas, satu tarikan saja, zafrah wahidah, itu belum cukup sebagai kebaikan balasanmu kepada ibu. Hanya sekedar apa tadi? Gendong saat apa? Tawaf. Itu belum cukup. Kalau sekedar kebaikan ibu berupa apa tadi? Tarikan nafas saat apa? Melahirkan. Ya. Yang paling tahu saat sakit melahirkan ibu kita. Atau tanya istri antum. Ya. Kalau kita tidak tahu laki-laki. Ngertinya anak sudah lahir aja. Ya. Tapi itu seandainya kita membalas kebaikan ibu menggendongnya saat tawaf itu walaupun baru satu nafas tok itu belum seimbang. Lalu berapa kali kebaikan yang diberikan kepada ibu oleh ibu kepada kita? Itu jawaban Ibnu Umar. Walau zafrah wahid. Setelah itu summa tawafa Ibnu Umar. Fa'atal maqam fa shala ru'ataini. Qala ya Ibnu Abi Musa, inna kulla raq'atin tukaffir ma amamahuma. Setelah itu Ibnu Umar tawaf. Ya. Tawaf, Ibnu Umar tawaf, fa'atal maqam, lalu mendatangi maqam Ibrahim, salat dua rakaat, ya. Summa qala, lalu mengatakan kepada Abi Burdah. Siapa namanya tadi? Harith. Putranya Abi Musa. Ya Ibnu Abi Musa, wahai putranya Abi Musa, itu Abu Burdah, Haris namanya. Inna kulla raka'atain, sesungguhnya setiap dua rakaat salat sunnah, tukaffiran ma amamahuma, menghapus dosa yang telah dilakukannya. Demikian riwayat Imam Bukhari dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam sahihnya. Barakallahu fiik. Ini sahih Adabul Mufrad. Dari hadis ini barakallahu fiikum mengisahkan tentang kebaikan seorang di dalam membalas kebaikan seorang ibu. Sehingga ada faedah dari hadis ini. Fihi. Di sini ada hirs, ada kesemangatan ala taqwim al-a'mal. Kesemangatan sahabat dalam meluruskan amal. Ya. Ya, ini ketika Abu Burdah, ya, dia tawaf sambil gendong ibu, dia pandang ini amalan yang sudah sangat baik. Kepada siapa? Ibu. Ya. Ya, ini dia, sahabat ini punya semangat. Apa semangatnya? Untuk meluruskan amal. Iya. Karena dia pandang, wah ini sudah sangat bagus ini. Apa itu? Menggendong ibu saat sudah cukuplah birrul walidain. Cukup kayak gini saja. Gitu ya. Tidak. Ternyata menggendong saat tawaf, itu kalau mau diimbangi dengan kebaikan ibu, walaupun satu tarikan nafas saat melahirkan saja, itu belum cukup. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Tayyib. Dari kisah ini juga, nah kita juga harus demikian ya, bersemangat. Kalau sudah berbuat baik, tanya kepada yang lebih tahu, saya sudah benar belum ya? Sudah pas belum ini ya? Jangan-jangan kita anggap sudah pas, ternyata masih keliru ya, atau belum pas. Juga dalam hadis ini, riwayat ini dikatakan, dikisah katakan birrul um wa majazatu ashabil ma'ruf. Adanya faedah berbuat baik kepada ibu. Ya. Dan membalas orang-orang yang telah memberikan kebaikan. Ya. Berbakti kepada ibu dan membalas orang yang telah memberikan apa? Kebaikan. Baik. Jadi, di dalam riwayat ini juga. Nah, terdapat tentang manzilatul kedudukan seorang ibu. Kedudukan seorang ibu. Wa malaha min fadl. Dan apa yang dimiliki dari keutamaan seorang ibu terhadap anak. Karena kalau ibu yang melahirkan kita, seandainya hatinya dicabut, kasih sayangnya dicabut oleh Allah, saat kita lagi proses melahirkan, dia berhenti, tidak mau menarik nafas, mati di tengah jalan. Antum sudah jadi hidup di dunia. Ingat itu. Berarti kita harus sangat menghargai kebaikan seorang ibu. Baik. Sehingga di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua, itu tadi, menggendong, membantu. Ya. Menggendong, membantunya, apalagi melakukan ketaatan, mengantarkan dia ke tempat, mungkin dia sakit, bisa mau berobat, kita antarkan ke dokter. Ya. Seandainya istri kita membutuhkan kita, ibu kita membutuhkan kita, seorang anak laki-laki, itu adalah harus lebih mendahulukan ibunya. Ya. Kenapa? Ibu bagi dia adalah orang yang paling berhak untuk dia berbuat baik kepadanya. Kalau seorang istri, beda. Makanya Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya di antara hak setelah Allah dan Rasul bagi seorang istri adalah suaminya. Allah, Rasul, suaminya. Kalau dia mau puasa sunnah hari Senin, hari Kamis, harus izin dulu siapa? Suaminya. Berarti ini menunjukkan hak yang besar suami. Jangan diremehkan. Walaupun mungkin istrinya lebih besar fisiknya, sementara suaminya lebih kecil fisiknya. Jangan menganggap kecil fisiknya, tapi dia orang yang besar kedudukannya. Kan begitu kadang ya. Lah, suami saya nu lemah iki, cilik iki. Jangan dipandang kecilnya fisik, lemahnya dia. Dia adalah orang yang berhak untuk ditaati. Sampai perkara ibadah saja, sholat sunnah, puasa sunnah, jadi izin dulu. Ya, barakallah. Kepada suami. Maka berikan kesempatan bagi suami kita, birrul walidain. Mau kemana mas? Nengok ibu. Kenapa sih ibu? Sakit. Oh, ibu anaknya sakit kok. Ya, tar dulu. Mana dulu yang lebih membutuhkan? Kan begitu ya. Sama-sama membutuhkan. Ibu kita SMS terus. Tolong aku ditulungi. Diantarkan saya. Ini menunjukkan orang tua sangat membutuhkan kita. Perhatikan itu. Ya. Karena yang namanya orang tua kadang pekewuh. Apa pekewuh? Rikuh lah aku rawani nelpon kamu. Kenapa sih? Mbok istrimu jadi orang kepenak. Ya. Kan gitu kadang. Wong anakmu juga banyak. Saya mau minta tolong gak enak. Sudahlah gak apa-apa. Saya sendirian gak apa-apa. Itu ibu. Padahal kita kalau waktu kecil paling sering manggil siapa? Kalau sakit? Mi. Mbok gitu ya. Jarang manggil abinya. Pak, jarang. Dekatnya anak itu kadang dengan siapa? Ibu. Tapi ibu paling kadang tidak enak kepada anak. Pakai wuh kadang. Maka walaupun kadang orang tua tidak minta, kita yang perhatian. Ya. Tayyib. Walaupun kadang dia tidak minta, tapi kadang dengan isyarat. Perhatian. Itu hadis riwayat Abi Burdah, Abi Musa, Ibnu Abi Musa radhiyallahu anhu. Riwayat berikutnya. Dari Abdullah Ibni Amr. Masih tentang berbuat baik kepada orang tua. Dibawakan oleh beliau beberapa contoh-contoh berbuat baik kepada orang tua. Tayyib. Dari Abdullah Ibni Amr. Abdullah Ibni Amr. Qala. Berkata. Ja'a rajulun ilan nabi. Katanya. Datang seorang kepada nabi. Datang kepada nabi. Datang seorang kepada nabi. Yubayi'uhu anil hijrah. Berbaiat untuk hijrah. Hijrah maksudnya. Meninggalkan kota Mekah menuju Madinah pada asalnya. Setelah itu, wataroka abawaihi yabkiyani, dan dia biarkan bapak ibunya menangis. Hijrah ada maknanya keluar dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Iya. Sehingga dia biarkan siapa tadi? Bapak ibunya apa? Menangis. Qal, maka dia katakan, irji ilaihima. Nabi mengatakan, irji ilaihima. Kembalilah kepada bapak ibumu. Wa adhik huma kama abkaita huma. Kembalilah kepada bapak ibumu dan bikinlah keduanya tertawa. Buatlah keduanya bisa tertawa. Kama abkaita huma. Sebagaimana engkau telah membuat menangis keduanya. Sebagaimana engkau telah membuat menangis keduanya. Barakallahu fik. Hadis Abdullah ibn Umar. Beliau menceritakan ada seorang datang menemui Nabi. Berbaiat untuk hijrah. Baiat itu artinya ibarah anil mu'aqadah. Kesepakatan. Satu sama lain saling menyepakati. Itu namanya baiat. Apa baiatnya? Alal hijrah. Hijrah artinya meninggalkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Namanya hijrah. Tayyib. Maka ketika orang ini mau hijrah, meninggalkan bapak ibunya dan tumpah darahnya, bapak ibunya menangis. Ya. Ini menunjukkan apa? Ketika bapak ibunya menangis, Nabi menasihati, kamu pulang dulu, bikinlah keduanya tertawa. Sebagaimana kamu sekarang, kau tinggalkan bapak ibunya apa? Menangis. Ya. Berarti di sini ada dalil. Riwayat ini sebagai dalil li'adami fadilati birrihima. Riwayat ini menunjukkan dalil tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Wa annahu akid minal jihad. Lebih ditekankan daripada hijrah yang dia lakukan atau jihad. Selama jihad yang tidak fardu ain ya. Fardu apa? Kifayah. Ini ada jihad itu kan ada dua macam. Fardu ain dan fardu Kalau nilai jihadnya fardu kifayah, barakallahu fik, maka dia ini menunjukkan keutamaan yang besar berbakti kepada orang tua. Tapi kalau jihadnya fardu ain tanpa izin tidak masalah. Tidak masalah, namanya fardu ain. Semua harus berangkat. Sehingga dalam ini barakallahu fikum, sebagaimana kata Imam Nawawi, fihi hujjah lima qala ulama. Sebagai hujjah bagi ulama, kata Imam Nawawi, la yajuzu jihad illa bi idznihima idza kana muslimaini. Tidak boleh berangkat jihad. Jihad yang apa tadi? Fardu kifayah, bukan fardu ain. Kecuali dengan izin keduanya, kalau bapak ibunya muslim. Kalau bapak ibunya kafir, gimana? Izin? Namanya orang kafir menghalang-halangi agama. Tapi kalau jihad muslim, maka berusaha minta restu. Hadis ini juga menunjukkan apa? Fadlu birrul walidain wa taqdimin dalika al jihad. Dalam hadis ini juga menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua didahulukan atas jihad sebagaimana riwayat tadi. Selama fardu kifayah. Wa fihi aidan wujub islahil khata. Wajib memperbaiki kesalahan. Apa itu kesalahannya? Apa itu kesalahannya? Anak bikin nangis orang tua. Biasanya kalau orang tua menangis, anaknya itu kayak apa kira-kira? Kebangetan ya? Wah, bikin susah sehingga orang tua biasanya nangis. Tidak bisa banyak berbuat. Iya. Nah ini kesalahan dan hendaklah diperbaiki. Bagaimana caranya tadi? Melakukan sebab yang membuat orang tua apa? Tertawa. Tertawa menunjukkan apa? Bahagia. Kan gitu ya. Karena orang tertawa biasanya karena bahagia. Iya. Kebahagiaan orang tua adalah kebahagiaan kita. Kan gitu. Dan orang tua akan bahagia ketika kita melihat bahagia. Orang tua ikut bahagia ketika melihat anaknya bahagia. Kan begitu. Orang tua akan menangis sedih kalau anaknya itu apa? Melakukan perkara yang tidak menyenangkan. Sedih dia. Barakallahu fik. Bahkan ada kata yang mengatakan, saya berangan-angan tidak melahirkan kamu. Karena kelakuanmu seperti itu. Kadang-kadang seperti itu orang tua. Malu saya jadi orang tuamu. Nah, demikianlah orang tua kalau sudah menunjukkan ketidakkeriduannya atas perbuatan kita. Nah, ketika kita berbuat kesalahan kepada orang tua sampai menangis, apalagi ini termasuk durhaka, maka wajib memperbaikinya. Wajib apa? Memperbaikinya. Barakallahu fikum. Di antara contoh memperbaiki tadi, kalau kita membuat menangis, berusaha membuat orang tua tertawa. Kalau kita membuat orang tua susah, kita berusaha melakukan perkara yang menjadi orang tua senang. Kan begitu. Iya. Kita balas kebaikannya. Apalagi kita ahlus sunnah. Iya. Orang yang mengikuti bimbingan sunnah harus berusaha meneliti kembali ibadah kita kepada orang tua kita. Ibadah yang langsung kepada orang tua kita, barakallahu fikum. Semakin sering ngaji, semakin berbuat baik kepada orang tua. Tampakkan, oh iya kamu sekarang sudah ngaji ahlus sunnah salafi, masya Allah, jauh, jauh. Berbeda keadaannya dulu sebelum ngaji. Apa ada baik? Apa sama? Tentunya beda ya. Beda. Dulu sebelum ngaji sama orang tua, kalau minta bentak-bentak. Banting piring. Banting pintu. Sekarang masya Allah tidak ada pun tidak minta tidak marah. Dia minta tidak ada tidak marah. Ya, begitulah. Ilmu menjadikan hati khusyuk, hati tawaduk kepada Allah dan kepada hamba. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ya, itu ilmu yang bermanfaat. Taib. Siapa sih yang benar tinggi? Jamnya yang benar yang mana ini? Itu betul? Kepandaran. Ya, 37. Satu lagi atau cukup? Satu lagi ya. Sambil nunggu sholat. Ada. Wa'an Abi Murrah maula Ummu Hani binti Abi Thalib. Ini kisahnya agak panjang, kisahnya Abu Hurairah. Dari Abi Murrah, siapa Abi Murrah? Abi Murrah. Dari Abi Murrah, Abi Murrah maula Ummu Hani, maulanya Ummu Hani. Apa katanya? Anahu raqiba ma'abu Hurairah. Ummu Hani bercerita, binti Abi Thalib, dia naik bersama Abu Hurairah ila ardihi al-aqiq. Ke negerinya namanya al-aqiq. Fa'idha dakhala ardah sahabi a'la sawti. Katanya Abu Hurairah apabila masuk ke negerinya, tepatnya sahabi a'la sawtihi, dia mengangkat suara dengan suara yang tinggi. Apa suara yang dikeluarkan? Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah. Apa katanya? Alaikissalam, untukmu keselamatan, rahmat Allah dan barokahnya ya ummatah, wahai ibu. Dipanggil ibunya. Ya ummatah, wahai ibu. Taqulu, ibunya menjawab. Wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Maka ibunya menjawab, salam, rahmah dan barakah untukmu. Yaqul, rahimakillahu, kata Abu Hurairah. Rahimakillahu, semoga Allah merahmati engkau. Kama rabbaitani shaghiran, sebagaimana engkau telah mendidik saya di waktu kecil. Takul, ibunya menjawab lagi. Ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabiran. Wahai anakku, sang ibu menjawab, wa anta, dan engkau, fajazakallah khairan. Ini, kalau kita diberi kebaikan, jazakallah khairan. Wa anta, jazakallah khairan. Kan begitu ya. Seringnya kita disingkat, wa iyak. Kan begitu. Jazakallah khair ya, wa iyak. Dia menjawab dengan sempurna. Wa anta jazakallah khaira. Untuk kamu wahai Abu Hurairah juga kebaikan Allah. Wa radiyanka, dan Allah meridhoimu. Kamar barartani kabira. Sebagaimana engkau telah berbuat baik kepada saya di waktu kamu sudah besar. Itulah doa. Doa seorang anak kepada ibu, dan ibu membalas kebaikan anak dari doa yang dipanjatkan oleh sang anak. Kan begitu? Saling membalas kebaikan. Barakallahu fikum. Sebagaimana ibunya didoakan kebaikan oleh Abu Hurairah, maka ibunya pun membalas kebaikan. Fajazakallah khaira. Terima kasih untukmu wahai Abu Hurairah. Karena doa itu sangat besar pengaruhnya bagi orang tua di saat hidupnya atau setelah matinya. Maka orang tua juga harus bisa membalas kebaikan anak, kan begitu ya. Bisa kalau khairah diantar ya. Jangan sampai orang tua diberi kebaikan anak diem aja. Jasa kalau khair, nak. Wah, anta jasa kalau khair. Ini adab, dan ini insya Allah mencukupkan bagi kami insya Allah untuk sampai pada hadis ini, dan kita lanjutkan lain waktu pada hadis-hadis tentang uququl walidain, jenis-jenis. Kalau tadi jenis berbakti kepada orang tua, bab yang ketujuh akan disebutkan bab tentang jenis uquq walidain, durhaka kepada orang tua. Insyaallah cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.